Pagi ini tema yang diberikan pada saya untuk kita boleh renungkan bersama-sama bicara mengenai doktrin akhir zaman atau bicara kalau kita bilang eskatologi gitu ya. Nah, eskatologi rangkaian yang sudah dibukakan di dalam bina doktrinal mulai dari yang minggu lalu ya, Pak Netson yang sudah membukakan gitu. Dan hari ini kita masuk yang kedua bicara mengenai doktrin akhir zaman. Topik kita adalah dari Mesir hingga tanah perjanjian. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita bicara mengenai eskatologi, ini adalah sesuatu yang kalau boleh dikatakan paling laku dijual gitu. Setiap orang ketika dia lahir baru, dia mau baca firman Tuhan, biasanya dia tidak tahan untuk tidak membuka kitab paling akhir, kitab Wahyu. Dan seringkali kita lupa bagaimana kita mau belajar tentang eskatologi, bagaimana kita mau tahu tentang akhir zaman kalau kita enggak pernah mau belajar tentang sejarahnya terlebih dahulu. Ya, jadi dulu waktu saya SMA, ada satu hamba Tuhan bilang begini, kenapa Wahyu itu ditaruhnya di belakang? Bicara mengenai akhir zaman, kenapa taruhnya di belakang? Kenapa enggak ditaruh di awal? Di banyak orang yang selalu mencari atau senang banget kalau bacanya kitab Wahyu begitu tentang akhir zaman. Lalu hamba Tuhan ini bilang sama saya begini, artinya bahwa ketika Wahyu ditempatkan di belakang, kamu harus menguasai dulu, kamu harus baca dulu. Sebelum kamu belajar tentang akhir zaman, apa yang sudah kamu siapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan saya selalu percaya, kalau Tuhan masih memberikan anugerah nafas kehidupan pada kita sampai hari ini, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bicara mengenai eskatologi, kita akan mengerti bagaimana ketika kita melihat sejarah. Kita akan tahu bagaimana kita harus hidup. Karena itulah yang menjadi dasar ketika kita belajar tentang eskatologi. Ketika kita berpikir dalam eskatologi, kita akan menyadari bahwa di dalam hidup kita, bicara konsep waktu adalah hal yang serius. Misalnya begini, waktu bicara konsep waktu, Agustinus sejak abad keempat menegaskan tentang konsep waktu di dalam kekristenan. Waktu dunia melihat, dunia seringkali mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu tidak berawal. Ya, dunia mengatakan itu, tidak berawal. Nah, waktu dikatakan tidak berawal dan tidak berakhir adalah sesuatu yang terbuka dan tidak tahu menuju kemana. Jadi kalau habis kita hidup, lantas kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita kemana? Ya enggak tahu. Gitu. Banyak orang tidak tahu kemana ketika dia dipanggil, ketika dia nanti mati. Lalu waktu bicara mengenai konsep waktu yang berikutnya, orang bilang konsep waktu itu seperti putaran roda. Nanti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, gitu, dan tidak akan pernah habis. Atau kita katakan bersifat siklik, begitu ya, perputarannya seperti itu. Nah, orang di situ mulai masuk ke dalam reinkarnasi. Kalau kamu lebih baik dari hidupmu yang sekarang, ketika kau dilahirkan kembali, kamu akan dapat sesuatu posisi yang lebih baik, dan sebaliknya. Waktu kita bicara lagi mengenai banyak hal tentang dunia ini, kita kembali lagi, kekristenan bicara apa? Kekristenan bicara mengenai konsep waktu yang bersifat linear dan terbatas. Waktu itu adalah seperti garis lurus, yang ada awal dan ada akhir. Waktu yang sudah kita lewati, tidak mungkin kita bisa tarik ulang kembali. Artinya waktu kita mengatakan eskatologi, dia menunjukkan bahwa suatu hari nanti akan berakhir. Suatu hari nanti akan berhenti, akan finish. Dan itulah titik akhir dalam perjalanan sejarah. Hidup kita akan berakhir, cepat atau lambat. Dan bagaimana sekarang ketika kita memasuki fase kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mau coba belajar saat ini bicara mengenai dari Mesir hingga tanah perjanjian. Gitu ya. Nah, istilah eskatologi berasal dari dua kata Yunani. Eskatos atau hal-hal yang terakhir dan logos. Ilmu atau doktrin. Sehingga bicara eskatologi adalah bicara doktrin tentang akhir zaman. Nah, di dalam kaitannya dengan individu, kita bicara mengenai individu, hidup kita adalah bicara tentang kematian fisik. Semua orang percaya bahwa kita akan mengalami kematian fisik. Lalu bicara mengenai kekekalan. Bicara mengenai sesuatu yang disebut dengan masa antara. Masa di masa di antara kematian seseorang sebelum terjadi kebangkitan akhir. Dan bicara eskatologi dalam kaitannya dengan dunia adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kebangkitan tubuh dan penghakiman akhir. Jadi waktu kita bicara eskatologi, kita enggak bicara tentang diri kita pribadi. Tapi kita bicara mengenai dunia, keseluruhan. Bahwa kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Inilah masa akhir zaman yang orang katakan. Akhir zaman sudah dekat. Segala sesuatu sudah dekat. The end is near. Istilah eskatologi dalam perjanjian lama, kalau kita lihat memang tidak bicara mengenai eskatologi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak seperti itu. Tapi hakikat dari eskatologi dikenal dengan istilah harinya Tuhan, hari Tuhan. Kalau kita terjemahkan hari Tuhan adalah waktu yang sangat lama sekali. Suatu musim tertentu di mana peristiwa luar biasa terjadi. Apa itu luar biasa itu? Peristiwa yang seperti apa? Yaitu datangnya suatu hari ketika Allah secara dramatis campur tangan melepaskan umatnya dari berbagai ketakutan dan penindasan. Bukankah begitu banyak ketika kita bicara mengenai sejarah di dalam Perjanjian Lama, kita lihat bahwa begitu serius Alkitab membahas tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, dunia ini berjalan secara linear tadi, lalu terbatas. Dan kalau kita mengerti, kita berjalan di dalam konteks waktu, saat ini kita mau belajar tentang Israel, bagaimana mereka ada di dalam kedaulatan Allah, dan Allah memimpin mereka dengan teokrasi pemerintahan, bagaimana Allah menjadi pemimpin atas hidup Israel. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa waktu kita berbicara mengenai eskatologi, satu keadaan di masa yang akan datang, bicara mengenai kehidupan sesudah kematian, bicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bicara penghakiman terakhir, gitu, dan sebagainya. Tapi jelas bahwa Perjanjian Lama sudah mencatat itu. Hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, Israel punya pengharapan, bahwa Israel punya pengharapan akan kerajaan Allah. Itulah pengharapan eskatologi, sehingga eskatologi merupakan konsep yang mewarnai pengenalan bangsa Israel tentang Allah. Kita coba sama-sama lihat. Ya. Eskatologi di dalam Perjanjian Lama itu bersifat historis teologis. Dengan keyakinan bahwa Allah berkarya dalam sejarah Israel. Itulah yang satu pengharapan Israel, bahwa kami berharap suatu saat akan datang penyelamat kami. Harapan kami akan datang kerajaan Allah. Dan disinilah Allah mau mengajar mereka. Pengenalan mereka akan Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kepercayaan yang berkembang yang populer pada saat itu bagi Israel adalah tentang datangnya suatu hari ketika Allah secara dramatis campur tangan dalam kehidupan mereka. Nah, seperti ini ya. Jadi menurut Lamorte dan Hathorn dalam Dictionary of Theology, bahwa nubuat dalam Perjanjian Lama ada tiga hal. Yang pertama adalah dia bicara nubuat tentang pembuangan bangsa Israel sebagai hukuman Allah. Israel sudah sering kali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Dan waktu Allah mengajar mereka dengan cara yang unik ketika mereka dibuang. Ketika mereka mengalami kekalahan, ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana ketika Allah menghukum mereka, Allah juga akan memberikan kelepasan bagi mereka. Ini yang pertama tentang bicara nubuat bangsa Israel. Yang kedua adalah bicara mengenai eskatologi adalah bicara mengenai nubuat mesianik. Coba kita lihat Mika 5 ayat 1 sampai 2. Silakan satu orang boleh bacakan buat kita. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Inilah nubuat mesianik yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Silakan. Mika 5 ayat 1 sampai 2, satu orang boleh bacakan. Oke, Mika 5 ayat 1 sampai 2. Ya, nubuat tentang seorang penyelamat. Nubuat seorang yang akan menyelamatkan mereka, yang memberikan pengharapan Mesias itu bagi kehidupan Israel. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bicara mengenai nubuat. Oke, nubuat eskatologis, akhir zaman. Hari Tuhan di situ disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita sekarang percaya eskatologis adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali pada saat Tuhan menjemput kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada di dunia ini bukan selamanya. Kita ada di dunia ini akan berakhir. Satu hari kelak Tuhan akan menjemput kita. Dan kenapa gereja bersusah payah menyiapkan bina doktrinal untuk kita. Salah satunya eskatologi. Yang saya persiapannya setengah mati, saya bilang. Susah banget asli. Ya, saya bilang sama Yemi, Mayem, lain kali kalau atur jadwal khotbah, saya jangan dapat yang khotbah model begini gitu ya. Buat saya betul-betul blessing banget ketika menyiapkan ini. Pada saat persiapan, pada saat saya mengimani ini, saya mulai dibukakan satu persatu benang merah itu. Betapa Tuhan di dalam sejarah dia sudah mengerjakan bagiannya. Dan betapa Tuhan, tidak ada satupun yang meleset, semua presisi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan saya bersyukur gitu, di dalam hidup saya boleh mengenal Dia. Saya boleh mengalami hidup bersama dengan Dia. Dan hari ini ketika kita juga kembali diingatkan betapa Allah yang sama, yang menuntun umatnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada di dalam kehidupan kita. Nah, bicara mengenai eskatologi, saya coba bicara mengenai Tuhan yang sudah menyatakan kepada Abraham. Awalnya adalah ketika Abraham harus meninggalkan negerinya, dia harus berangkat ke satu tempat di mana dia pun tidak tahu. Dia akan berdiam di negeri asing, disebutkan adalah Mesir. Nah, Yusuf ketika dalam era dipakai oleh Tuhan, mulai dari dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual, lalu dia menjadi orang yang berpengaruh di sana, begitu ya. Dia membawa saudara-saudaranya untuk tinggal bersama dengan dia, itu ada dalam rangkaian sejarah. Dan Allah mengerjakan dalam hidup manusia dengan sangat sempurna. Nah, Yusuf dibawa ke sana untuk memenuhi kehendak Allah, yaitu apa? Dia membuat persiapan untuk kedatangan orang Israel dan memelihara hidup mereka. Jadi kegagalan bagi manusia bukan kegagalan bagi Allah. Ketika manusia melihat bahwa udah finish hidupnya Yusuf pada saat dia dijual, ternyata bukan itu, bukan titik tetapi koma. Masih banyak kisah yang kita bisa pelajari. Mulai Yusuf dipercaya, mulai Yusuf menjadi orang yang berpengaruh, sampai akhirnya Yusuf bisa membawa keluarganya yang menderita kelaparan ke tempat di mana dia ada di sana sebagai penguasa. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Di sana dia membuat persiapan untuk kedatangan orang Israel. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memelihara hidup mereka. Bapak, Ibu, jemaat terkasih, seringkali kita tidak melihat, bukan? Bahwa apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita adalah yang sempurna, yang terbaik. Kita seringkali begitu gelap buat kita, begitu masalah datang, begitu kesulitan datang, kita bilang udah gak mungkin lagi ada jalan keluar. Itu yang saya katakan, bahwa kegagalan bagi dunia bukan kegagalan bagi Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan banyak hal menurut kerelaan kehendaknya. Nah, selama 430 tahun keturunan Israel tinggal di tanah Mesir. Jelas Keluaran 12 ayat 40 mencatat itu. Dan mereka berkembang menjadi satu bangsa. 430 tahun bukan bicara hal yang pendek. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? Marvel, berapa tahun Marvel? Ingat gak? 350 ya, gitu ya. Ini 430 lebih lama lagi. Nah, waktu bicara mereka tinggal di sana, gitu ya. Mereka berkembang, mereka menjadi satu bangsa, mereka punya populasi yang banyak, mereka punya kekuatan yang banyak karena jumlah mereka banyak. Dan inilah menjadi satu ketakutan buat Raja Firaun. Diperlukan apa? Diperlukan satu usaha untuk bisa mengkat mereka. Diperlukan satu usaha untuk membuat mereka kira-kira jangan sampai melampaui kekuatannya Mesir. Apa yang dilakukan gitu? Mereka lakukan apa? Kerja rodi. Mereka membuat bangsa Israel berbuat atau bekerja lebih capek dan lebih banyak daripada bangsa mereka sendiri. Dan pada akhirnya, waktu kita melihat peristiwa itu, kita baru tahu, oh, disitulah kesempatan ketika mereka bisa pulang ke Kanaan, tanah perjanjian itu. Allah tetap berdaulat atas hidup Israel. Walaupun kalau kita melihat, aduh kesian benar ya ditindas. Aduh kesian benar dia mesti kerja rodi ya. Aduh kesian benar dia harus menderita. Ternyata itu bisa dipakai oleh Allah. Allah menyelamatkan umatnya bangsa Israel daripada penindas mereka. Keluaran 20 ayat 2 menjadi satu hal yang paling indah. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tidak pernah ada Allah yang memproklamirkan Allah seperti itu. Semua orang boleh mengatakan itu Allah, itu Allah, itu Allah. Tapi Allahnya semua diam. Hanya Allah kita yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia memproklamirkan dirinya, dialah Allah. Dia tidak bergantung dari ucapan manusia. Ketika kita tidak mau mengatakan bahwa dia Allah, dia tetap Allah. Allah kita tidak pernah bergantung kepada manusia. Allah kita bukan Allah yang perlu dibela. Allah kita bukan Allah yang harus bergantung kepada kekuasaan manusia. Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Nah, cerita ini pasti sering didengarkan, dikumandangkan di sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu pasti akan menceritakan bagaimana ketika Israel boleh lepas dari Mesir. Peristiwa apa yang menyebabkan mereka diizinkan oleh Firaun? 10 tulah ya, dimulai dari air menjadi darah, sampai anak sulung Mesir meninggal. Ada 10 tulah yang kalau kita ikuti, kita akan melihat bahwa semua terjadi di Mesir, tetapi tidak terjadi untuk Israel. Kok bisa ya? Kita kadang-kadang aja kalau lagi nyetir mobil, ada hujan gitu ya, kita di tol gitu ya, saya sering pernah tuh ngerasain, saya jalurnya di sebelah sini itu hujan, di sebelah kanannya kering. Buat kita udah aneh banget. Kok bisa ya? Padahal itu kan pengaruh awan ya, gitu ya. Kok bisa ya di sini hujan, di sini enggak hujan? Atau kita calling teman kita, di sini hujan gede, di tempat hujan enggak? Enggak. Kok bisa ya enggak hujan gitu? Apalagi seperti ini. Kalau kita lihat tulah yang dialami oleh Israel, bukankah itu menjadi satu mukjizat buat mereka? Air sungai Nil menjadi air kehidupan buat bangsa Mesir. Itu bisa berubah menjadi darah. Ketika mulai membusuk, katak lompat, begitu ya. Terus diikuti oleh lalat pikat, penyakit sampar, terus gulap gulita, hujan es, belalang, sampai akhirnya anak sulung. Kalau kita lihat rangkaian itu, kita akan bingung kita melihat Allah mengerjakan hal seperti itu. Itu bukan sesuatu yang sepele, itu yang luar biasa. Ketika orang menyaksikan bahwa ada ternak mati, orang menyaksikan ada bara, orang menyaksikan belalang, dan itu rangkaiannya itu setiap saat. Ada 10 ya, minimal ada 10 yang kita bisa lihat rangkaian-rangkaian itu. Sampai akhirnya mulailah anak sulung Mesir mati, tapi anak orang Israel tidak. Pesah melewati. Malaikat tidak mencabut nyawa anak sulung dari Israel. Karena ada darah yang dibubuhkan di ambang pintu bangsa Israel. Ketika kita melihat itu, mulailah mereka lihat, inilah tempat penyeberangan. Mereka mulai dibebaskan, mereka diberi kesempatan untuk meninggalkan Mesir. Mereka berjalan beriringan sampailah di satu tempat seperti ini. Sekarang gimana caranya nyebrang ke sana? Mulailah mereka menggerutu. Gimana sih Tuhan membebaskan kok serba nanggung gitu? Gimana saya bisa nyebrang ke sana? Nah, kalau kita lihat peta berikut, kita lihat Keluaran 14 ayat 2 sampai 3. Yuk. Keluaran 14 ayat 2 sampai 3. Biar lebih tahu gambarannya, Keluaran 14 ayat 2 sampai 3. Silakan yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita. Ayat 2 sampai 3, Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 2 sampai 3. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Migdol, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebul, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ya, Firaun udah tahu. Itu akan terjadi dalam hidup Israel. Mereka gak bisa kemana-mana. Mereka akan terkepung dan akhirnya mati. Karena itu hanya ada satu jalan menuju ke lokasi penyeberangan. Dan Israel tidak dapat kembali. Sebab Firaun dan tentaranya mengejar mereka semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Di situ saya bayangkan, pasti buat bangsa Israel tidak lagi ada harapan. Matilah kita. Tuhan menuntun kita kepada kematian bersama-sama. Gambar itu jelas menunjukkan. Ternyata saya temukan lagi yang lebih unik seperti ini. Di dalam proses penyeberangan mereka meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Dasar Laut Merah membentuk jembatan yang menghubungkan kedua sisi laut. Seperti inilah kira-kira penyeberangan mereka. Bukankah itu keajaiban yang Tuhan kerjakan? Kita seringkali tidak menyadari, bukan? Sama ketika Israel juga dia tidak menyadari bahwa Tuhan membuat seperti itu. Menolong mereka melihat ini loh aku Tuhan yang menuntun engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Tapi Israel tidak pernah bisa melihat karya Allah. Israel tidak bisa memahami bahwa itulah Allah yang mengerjakan dalam hidup mereka. Kalau kita mau jujur juga kita tarik pada hidup kita. Bukankah keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita lebih dari cukup. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Sama dengan Israel. Dalam bentuk yang berbeda. Ketika kita belajar, kita baca firman Tuhan, kita akan terheran dan kita menyatakan, kok bisa ya orang gak percaya Tuhan? Kok bisa ya orang gak bersyukur sama Tuhan? Mungkin kita mengatakan itu. Tapi sejatinya dalam praktek hidup kita, bukankah kita melakukan hal yang sama? Berapa banyak kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak kita menyadari bahwa anugerah nafas kehidupan yang masih dia percayakan memampukan kita, mengharuskan kita untuk berkarya. Sehingga hidup bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Hidup bukan sesuatu yang menantikan matahari terbit dan matahari tenggelam dan itu berputar secara siklis setiap hari. Bukan. Tapi hidup adalah perjuangan. Hidup adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Dan hidup mengajarkan kita memberi nilai bagi sesama. Selagi masih ada nafas kehidupan, kerjakan bagian kita dengan setia. Karena Allah, kalau kita belajar dari sejarah, Dia sudah mengerjakan bagian Dia dengan sangat sempurna. Firaun mengatakan mereka tidak akan bisa kemana-mana. Padang gurun akan mengepung mereka. Dan waktu mereka bisa melewati, menyeberang satu sungai, satu laut begitu ya. Itu menjadi satu mukjizat buat Israel secara tersendiri. Dan mereka terbentur di padang gurun. Apa yang terjadi? Perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh waktu 40 tahun lamanya. Dan dalam waktu 40 tahun lamanya, Israel belajar mengenal Tuhannya. Apa yang dia pelajari dari Tuhan? Keluaran 19 ayat 4. Kita lihat sama-sama apa yang mereka pelajari dari Tuhan. Keluaran 19 ayat 4. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Inilah yang Allah mau nyatakan buat Israel. Selalu di dalam setiap masalah ada pembelajaran yang Tuhan berikan. Di dalam setiap air mata ada sukacita yang Tuhan berikan. Ada senyum bahagia yang Ia berikan. Perjalanan 40 tahun bukan tanpa sebab. Tuhan mau mengajar Israel mengenal siapa Allah. Allah perlu mengatakan bahwa ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Betapa bahagianya ketika kita menjadi milik harta kesayangan Tuhan. Sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, 40 tahun itu mereka belajar mengenal dirinya juga. Mereka belajar mengenal diri mereka. Berulang kali Tuhan menguji mereka, berulang kali juga mereka tidak tahan ujian. Bersungut-sungut, satu bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab mencatat. Ritmenya orang Israel khasnya gitu ya, dapat sesuatu berhore, sukacita. Masalah, marah-marah, bersungut-sungut, lalu banding-bandingin dengan Mesir. Ada sesuatu lagi, sukacita. Masalah, bersungut-sungut. Dan seterusnya seperti itu ceritanya. Sampai ada kalimat Israel menjadi satu bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkanlah Musa ketika Musa memimpin mereka. Gimana kira-kira perasaan Musa memimpin bangsa Israel? Saya aja kalau lagi ngajar, ketika saya dapat kelas yang ajubilah gitu ya, lalu saya bilang ampun saya ngajarin kalian nih gitu. Dan saya biasanya bilang, ibu sabarlah bu, sabar, orang sabar disayang Tuhan gitu ya biasanya ya. Udah saya ajarin berkali-kali, gak ngerti juga. Atau kalau saya tanya, ada yang gak ngerti? Semua diam. Ada yang gak ngerti? Ada yang angkat tangan? Ada bu, mana yang kamu gak ngerti? Dari kuliah pertama sampai hari ini, bayangin aja. Aduh, ketemu yang model begini nih, aduh sabar gitu ya. Nah saya bayangkan nih, bagaimana ketika Tuhan menghadapi Israel yang berulang kali, ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi ujian, mereka gak tahan uji, mereka bersungut-sungut. Dan mulailah membanding-bandingkan enakan di Mesir ya, di Mesir itu kita lebih sejahtera loh, di Mesir itu kita gak pernah kelaparan loh, di Mesir dan sebagainya. Mereka lupa, mereka di Mesir sebagai apa? Budak. Sementara dalam perjalanan mereka, di dalam menuju negeri perjanjian itu, mereka bukan sebagai budak. Mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Tapi mereka lebih merindukan saat-saat mereka di Mesir, yang notabene mereka menjadi budak. Itulah mental kita gitu. Itulah manusia. Yang selalu melihat segala sesuatu, mau yang enak aja. Makan enak, gak kelaparan, minum bisa bebas, bisa melakukan berbuat yang mereka rasa, itu sangat menguntungkan mereka. Tapi lupa, status mereka adalah budak. Memang umat Israel dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan menerima kembali dalam karunia-Nya. Ini yang saya mau garis bawahi. Penghukuman Tuhan tidak pernah Tuhan berikan selamanya. Tapi Dia memanggil umat-Nya kembali. Dia memanggil, memberi kesempatan kita untuk bertobat. Makanya waktu kita belajar tentang gereja, eklesia, Dia memindahkan kita dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib. Itulah yang Allah kerjakan. Allah tidak pernah membiarkan kita terkungkung dalam dosa. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Pada saat kita lari daripada-Nya, Allah tetap memanggil kita, merangkul kita, memberikan kepada kita kekuatan dan cinta kasih. Itulah Allah. Beruntungnya kita yang memiliki Allah dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita belajar, kita melihat Israel, kok bangsa yang seperti ini Tuhan, yang selalu komplain, yang selalu marah-marah, yang selalu ngata-ngatain Tuhan, yang kurang ajar. Bahkan pada saat Musa dipanggil Tuhan ke Bukit Sinai, menerima hukum Tuhan, apa yang mereka lakukan di bawah? Masih ingat guru sekolah minggu? Bikin lembu emas. Dia suruh Harun melakukan itu. Kenapa mereka bikin lembu emas? Dari mana mereka belajar? Dari Mesir. Sesuatu yang dulu dianggap tabu adalah ketika mereka menduakan Tuhan, ketika mereka menyembah berhala, sekarang mereka lakukan dengan kesadaran dalam hidup mereka. Itulah Israel. Sadar mereka bahwa lembu emas itu adalah menyembah Baal, menyembah berhala. Mereka sadar itu, mereka tahu. Di tengah kesadaran mereka, justru mereka melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Mereka rela melepaskan hartanya, segala sesuatunya dilebur menjadi lembu emas. Mereka belajar sesuatu yang sebetulnya menajiskan dalam hidup kerohanian mereka. Tapi mereka melakukan itu. Bukankah dalam hidup kita, kita juga melakukan sesuatu yang kita tahu itu sebetulnya Tuhan gak mau kita lakukan. Tapi kita lakukan juga. Sama, walaupun bentuknya berbeda. Kita gak bisa mengatakan, aduh Israel kok gagal terus ya. Aduh Israel kok gak bisa nurut ya sama Tuhan. Coba lihat diri kita. Kita gak usah tunjuk siapapun, lihat diri kita. Bukankah kita juga sering kali gagal? Dan kita harus akui, kenapa gereja setiap hari Minggu memberi kita kesempatan masuk dalam pengakuan dosa secara pribadi? Karena kita gak pernah luput dari dosa. Berulang kali kita melakukan hal yang sama. Padahal kita tahu, kita gak boleh lagi melakukan itu. Tapi kita gak tahan, kita udah tahu salah, kita lakukan lagi. Karena dosa menjerat kita. Yang seharusnya di dalam Kristus tidak ada lagi itu. Inilah kalau kita lihat perjalanan Israel. Mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ini salah satunya. Belajar bagaimana Allah membentuk mereka. Nah, jarak Mesir menuju Kanaan itu sebenarnya tidak terlalu jauh. 250 mil. Ya, saya ambil gambar ini. Dan itu bisa dicapai hanya katanya. 30 hari perjalanan berjalan kaki. Katanya. Dan saya percaya Tuhan mau menghajar mereka. Kalau kita gambarkan seperti itulah kira-kira. Ya, yang katanya 30 hari, ternyata Israel melewatinya sebanyak 40 tahun. Kok bisa ya? Apakah salah Tuhan mengatur mereka? Pada saat Alkitab mencatat bahwa perjalanan Israel di bawah pimpinan Musa itu berlangsung 40 tahun, mereka tidak melewati jalan pintas atau jalan terdekat. Kalau kita mungkin dalam, kalau bisa pakai Waze, kita pakai Waze ya. Coba lihat Mesir, Kanaan, berapa lama nih? Naik mobil berapa lama? Kayak Google Map gitu ya. Naik mobil berapa lama? Naik onta berapa lama? Ya, naik ini berapa lama? Gitu. Lari berapa lama? Gak ada waktu itu. Nah jalan mereka seperti ini ya. Mereka gak melewati jalan pintas. Mereka melewati jalan melingkar, lebih tepatnya berputar. Ya panah ini nih ya, kita lihat ya. Ke bawah, naik lagi, baru ke atas. Padahal nyebrang bisa tuh. Jarak yang sangat pendek. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan atau Musa tuh yang ditunjuk tidak mengerti masalah jarak geografi? Atau sekolahnya dulu Musa gak lulus ya, pasti gak ngerti geografi. Makanya kita dibawa muter-muter. Pernah gak kita kalau dibawa orang nyetir kita, lalu dia pakai nyasar? Lalu kita bilang, kok nyasar sih? Ya, spesialis saya memang harus nyasar dulu gitu ya. Kan kita nyebelin banget ya, kamu gimana sih? Udah kamu nyetir, kamu nyasar bawa kita. Coba kita lihat, apakah benar ya bahwa Tuhan atau Musa itu tidak mengerti jarak geografis? Coba kita lihat, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ayo yang mau bacain boleh kita buat kita boleh. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 yang kenceng ya bacain ya. Yuk. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Satu orang ayo bacain. Siap aja. Iya, jadi kalau kita simpulkan, apa yang mau Allah lakukan? Mengajar, mendidik Israel. Untuk mereka bisa melihat bahwa inilah aku Tuhan. Selalu ada didikan Allah di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Selalu ada ajaran Allah ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Artinya, masalah, persoalan hidup tidak akan pernah menjadi sesuatu yang mengendap dalam hidup kita. Semua akan berlalu, Allah akan bekerja tepat pada waktunya. Allah menolong kita tepat pada waktunya. Ini petanya untuk memperjelas tadi. Teman-teman bisa lihat mulai dari nomor 1 ketika Ramses dimulai. Ya, di situ keluar dari Mesir. Lalu teman-teman lihat di nomor 4 ada Mara. Masih ingat peristiwa apa di Mara? Air pahit gitu ya, menjadi manis. Lalu di Elim, teman-teman lihat apa tuh? Yang nomor 5 di Elim, masih ingat enggak? 12 mata air, ya, masih ingat ya? Dan 70 pohon korma gitu ya. Lalu di padang gurun Sin, ini yang mereka mengeluh pada Tuhan, bersungut-sungut nih ya. Aduh, kalau kamu di Mesir, pas kami di Mesir kami lebih enak, kami gak akan mati. Tuhan itu pasti memberikan kami, mereka memberikan kami roti sampai kenyang. Nah, di situ ya. Lalu di Gunung Sinai nomor 8. Iya, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, begitu ya. Lalu apa lagi di situ yang teman-teman ingat? Ya. Yeriko, ya masih ingat ya, Yeriko, ya. Di Gunung Nebo, Tuhan bertemu dengan Musa dan sebagainya. Ini semua punya catatan-catatan tersendiri. Dan itu mengajarkan mereka betapa Allah yang luar biasa, yang menuntun mereka dengan sangat sempurna. Air pahit bisa menjadi manis, mereka dipuaskan oleh mata air yang terus meluap-luap. Lalu mereka diberi Tuhan juga aturan larangan yang menyatakan bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Mereka diberikan mana dan burung puyuh, mereka diberikan tiang awan dan tiang api. Ini gambar-gambarnya. Sikap yang tahu berterima kasih, enggak tahu berterima kasih dari Israel. Yang membuat Tuhan marah. Tetapi janjinya, kesetiaannya membawa mereka ke Kanaan, tetap Tuhan genapi. Khususnya untuk generasi anak-anak mereka. 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Generasi pertama pasti mati di jalan, begitu ya. Mereka sudah mendapatkan ajalnya. Ketika Tuhan memimpin mereka menuju satu tempat yang mereka tidak tahu kemana. Ke Kanaan yang mereka tahu. Tapi mereka berjalan begitu lamanya, itu pasti ada yang mati. Tapi generasi berikutnya, anak-anak mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan peristiwa dari Mesir ke tanah perjanjian mengajarkan kita bagaimana respon kita terhadap masalah. Respon kita terhadap masalah akan menentukan bagaimana kita kebergantungan kita kepada Tuhan. Tiang awan, tiang api yang membuat Israel tidak kepanasan, tidak kedinginan. Mana dan burung puyuh membuat mereka menyadari bahwa Allah bisa memberikan berkat yang tercurah dari langit untuk mereka. Mereka mesti ambilnya secukupnya, yang namanya Israel ya. Ada juga yang ambilnya, disimpan ya. Habis disimpan besoknya busuk, kecuali hari Sabat. Kalau hari Sabat mereka harus mengambil 2 kali di situ. Dan uniknya adalah Tuhan bilang secukupnya loh. Secukupnya. Yang tahu ukuran secukupnya siapa? Dirinya dengan Tuhan. Secukupnya saya dengan secukupnya Marvel pasti beda. Ya Marvel ya. Ya saya tadi lihat Marvel melayani. Waduh luar biasa Marvel ya. Waktu badannya kecil ya. Tapi mukul itu luar biasa dia kuat. Saya sebesar ini belum tentu bisa kuat mukul sebunyi itu ya. Ya, jadi secukupnya, selalu kita bicara masalah bagaimana Allah mengajarkan kita secukupnya. Lalu Tuhan berikan air, air yang bisa mereka pergunakan sepuas hati mereka. Nah Tuhan tidak pernah gagal, ayo kita ingat sama-sama apa yang Allah kerjakan di dalam konsep waktu kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, dia tidak pernah berbohong, kata-katanya dapat dipegang. Dia tidak pernah seperti manusia yang luntur dimakan waktu. Dia tidak pernah seperti seorang kekasih yang bisa meninggalkan kekasihnya pada saat tidak ada hal lagi yang bisa dia dapatkan. Tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjinya untuk membawa kita ke rumah yang kekal masih tetap berlaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan menyiapkan itu bagimu, Yohanes 14. Langsung dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kebahagiaan kita nanti pada saat dia menjemput kita pulang. Allah yang menuntun Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, Allah yang sama. Yang akan menuntun kita sampai kesudahan akhir zaman ini. Memberikan kepada kita kekuatan menjadi saleh-salehnya yang setia. Dan yang ketiga, tuntunan dan pemeliharaan Allah itu berdaulat senantiasa sempurna dalam hidup kita anak-anaknya. Dia tak pernah gagal. Apapun yang dia firmankan akan dia genapi. Dia gak akan bergantung kepada manusia karena Allah punya kedaulatan. Dan aplikasi dalam hidup kita, belajar mengenai eskatologi dari Mesir hingga tanah perjanjian, mengajarkan kita minimal tiga hal. Yang pertama, kehidupan Israel yaitu umat pilihan Allah mempunyai satu tujuan gambarannya, yaitu menunggu kedatangan Sang Mesias yang akan melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Inilah kerinduan mereka. Kerinduan yang sama adalah ketika kita juga merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menjemput kita pulang menjadi saleh-salehnya yang setia. Inilah kehidupan kita. Seluruh perjuangan ketaatan kita seharusnya merupakan gambaran iman kita akan datang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai Raja yang kekal. Jangan pernah berputus asa, dia akan datang menjemput kita. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia seperti pencuri, tapi Tuhan pasti menjemput kita. Karena dialah yang akan membawa kita ke sorga, menghidupi hidup yang seutuhnya, lepas dari dosa, yang hanya menjalankan kehendak Allah, menggenapkan rencana Allah, dan memuliakan namanya. Ayo, kita hidup dengan iman kita, menunggu kembalinya Sang Raja, untuk memberikan kepada kita pelepasan sejati. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, menjalani hari-hari kita, menjadi umat yang setia. Kelak dia menjemput kita pulang, kita adalah hambanya yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu.